Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyir al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, alhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-19 dari bulan Jumad al-Ula 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 2 Januari 2021, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana ikhwati fillah yarakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki hadis yang kedua dari bab al-mururu baina yaday al-musalli, yaitu hadis Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ardhah, ketika beliau menyampaikan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in, apabila salah seorang dari kalian mengerjakan sebuah sholat, yang mana pada sholat tersebut ia menghadap kepada sesuatu yasturuhu minan nas, yang ia jadikan sutra untuk menghalangi manusia lewat di hadapan dia. Ma'adzalik, bersamaan dengan itu, fa'arada ahadun, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayyajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Padahal dia sudah memiliki sebuah sutra, namun ada seseorang yang ingin lewat di hadapannya, memutus antara dia dengan sutrahnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan falyadfa'hu. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas apa hukum mencegah orang yang akan lewat di hadapan kita. Khilaf di kalangan para ulama al-fuqaha. Fa'in aba, apabila orang tersebut tidak mau untuk dihalangi, fal yuqatilhu, maka bunuhlah dia. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa makna yuqatil di sini adalah yamtani'u bisyiddah, bukan makna al-qatal seperti yang kita fahami. Maka cegahlah dia, doronglah dia dengan sekuat tenaga yang kamu miliki. Fa inna ma huwa syaitan, karena sesungguhnya orang tersebut yang memaksa untuk memutus antara jarak seorang musalli dengan sutrahnya, dia adalah syaitan. Itu yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini, yakni hadis Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ikhwati fillah yarakumullah, terkait dengan hadis ini ada beberapa pembahasan yang bisa kita bahas. Pembahasan yang pertama adalah terkait dengan hukum untuk kita mencegah orang lain yang lewat di hadapan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seperti yang kita ketahui, dalam hadis ini memerintahkan fal yadfa'hu. Bahkan dalam sebuah riwayat ikhwati fillah yara'akumullah yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq alaihi rahmatullah di dalam Al-Musannaf, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la tada ahadan yamurru baina yadayk wa anta tusalli fa in aba illa an tuqatilahu faqatilhu. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, janganlah, la tada ahadan, janganlah engkau membiarkan seorang pun, yamurru baina yadayki wa anta tusalli, yamurru baina yadayka wa anta tusalli, janganlah kamu membiarkan salah seorang lewat di hadapanmu ketika kamu sedang mengerjakan salat. Fa in aba, kalau dia tidak mau dicegah, tidak mau dihalangi, illa an tuqatilahu, yang dia inginkan adalah terus mengganggu kamu, terus memutus jarak antara dirimu yang sedang sholat dengan sutrahmu, faqatilhu, maka perangilah dia. Maka ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fal yuqatilhu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyebutkan lafaz yang terkait dengan fal yadfa'hu, maka cegahlah dia, dalam riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah ternukil dengan perbedaan lafaz yang memiliki makna yang sama. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Wal yadra'hu. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, wal yadra'hu. Apa maknanya? Ai yadfa'hu. Yaitu mencegahnya, sama. Hanya perbedaan adalah pada kalimat ad-dafa' diganti dengan ad-dara'. Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fal yadfa'hu dalam hadis ini, yang itu merupakan lafaz yang dimiliki oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, atau lafaz yang dimiliki oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, wal yadra'hu, maknanya adalah annal musalliya yadfa'u man aradal murur bainahu wa baina sutratihi. Seorang yang berada di hadapan sutrahnya harus benar-benar mencegah ketika ada seorang yang ingin memutus antara dia dengan sutrah salatnya tersebut. Maka disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah terkait dengan hukumnya. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah terkait dengan kesimpulan dari hukumnya. Karena kalau kita melihat secara zahir, maka ini merupakan satu perintah yang hukum asal dari perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah al-wujub. Yang ini merupakan pendapat dari madhab al-zahiriyah. Dari madhab al-zahiriyah, mereka berada pada pendapat yang pertama dan mengatakan bahwasanya seorang yang sedang sholat di hadapan sutrahnya, kemudian dia mendapati orang lain akan mengganggu dia, memutus jarak antara sholatnya dengan sutrah tersebut, falyadfa'hu, maka wajib untuk dia benar-benar mencegahnya. Wajib. Itu pendapat al-Imam Daud al-Zahiri wa man ma'ah dalam madhab al-Zahiriyah. Adapun pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur para ulama al-fuqaha. Di antaranya yang kita isyaratkan tadi datang dari penjelasan al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, "Tsumma inna dhahira hadzal amr wujubud dafa'." "Tsumma inna dhahira hadzal amr wujubud dafa'." Apa kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah? Bahwasanya zahir dari perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah wajib untuk kita mencegah. wujubud dafa, wajib untuk kita mencegah. Wabihi qala ahlu dhahir, dan demikianlah pendapat yang dimiliki oleh mereka yang memiliki madhab dhahiriyah. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, al-amru bid-daf'i amrun nadbun muta'akidun, bahwasanya perintah yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyadfa'hu dalam lafaz al-Bukhari, walyadra'hu dalam lafaz al-Imam Muslim alaihi marahmatullah, al-amr bidafa', perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita mencegah agar orang lain tidak melewati kita ketika mengerjakan salat di hadapan sutrah kita. Kata beliau, amrun nadbun muta'akkad, adalah sebuah perintah yang hakikatnya tidak wajib, tapi apa? Sunnah. Muta'akkad, ditekankan. Dilanjutkan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah, wala a'lamu ahadan minal ulama aujabahu, dan aku tidak mengetahui satu orang pun dari kalangan para ulama yang mewajibkan hal tersebut. Artinya ketika kita mengerjakan sholat di hadapan sutrah kita, kemudian ada yang lewat, kita cegah, itu hukumnya sunnah. Apabila kita tidak mencegah dan membiarkan dia lewat, maka enggak mengapa. Tidak menjadikan sholat kita tidak sah. Tidak menjadikan sholat kita sholat yang batilah, sholat yang batal. Tidak. Karena hukumnya hanyalah sunnah. Itu yang disampaikan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah. Bahkan beliau takkid, beliau tekankan, wala a'lamu ahadan minal ulama aujabahu, bahkan aku tidak mengetahui salah seorang pun dari kalangan para ulama yang mewajibkan hal tersebut. Bal, kata beliau, sarraha ashabuna wa ghairuhum bi annahu mandubun ghairu wajibin. Kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, bahkan orang-orang yang berada pada madhab kami dan selainnya, bahkan bukan hanya madhab Syafi'iyah, berarti selainnya yang kita sebutkan tadi, jumhur para fuqaha dari kalangan Hanabilahnya, dari kalangan Malikiyahnya, dari kalangan Hanafiyahnya, begitu pula dari Syafi'iyah. Mereka berpendapat bi annahu mandubun ghairu wajibin, bahwasanya mencegah orang yang akan lewat di hadapan kita ketika kita sedang sholat dan menghadap sutrah kita, itu hukumnya sunnah dan bukanlah wajib. Bukanlah wajib. Kemudian ucapan Al-Imam An-Nawawi, intaha kalamuhu rahimahullah, selesai penukilan dari ucapan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Kemudian ucapan beliau ini diberikan sedikit komentar, oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fatah. Apa kata Al-Hafidh Ibnu Hajar? Faka'annahu, ay ka'annal Imam An-Nawawi, seakan-akan beliau lam yuraji' kalama ahli dhahir, belum mendapati ucapannya para ulama yang berasal dari madhab adh-dhahiriyah, au lam ya'taddu bi khilafihim, atau ihtimal yang kedua, kemungkinan yang kedua, beliau tidak menganggap perselisihan dari ahlu dhahir itu sebagai sebuah khilaf yang mu'tabar. Jadi ada dua ihtimal. Imma yang pertama, Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah belum sampai kepada beliau tentang pendapat ahlu dhahir yang mengatakan wajib. Atau mungkin ihtimal yang kedua, beliau tahu, tapi beliau tidak menganggap itu sebagai khilaf yang mu'tabar, pendapat yang mu'tabar. Kenapa? Karena memang hampir seluruh para ulama al-fuqaha secara sepakat mengatakan bahwa hukum ketika seorang mencegah orang lain yang akan lewat di hadapannya adalah mandub, yaitu sunnah ghairu wajib, bukanlah satu hal yang wajib. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala mengatakan, ittafaqu ala annahu la yajuzu lahu al-mashi ilayhi min mawdi'ihi liyaruddahu wa innama yadfa'ahu wa yaruddahu min mawqifihi. Telah bersepakat para ulama ala annahu la yajuz, bahwasanya tidak boleh lahu untuk dia al-mashi ilaihi min maudhi'ihi liyaruddahu, tidak boleh untuk seorang yang sedang mengerjakan sholat mengarah kepada orang yang akan lewat di hadapannya tersebut, kemudian dia dorong, kemudian dia cegah. Tidak diperkenankan demikian, tidak diperbolehkan demikian. Wa innama yadfa'uhu. Yang diperkenankan, yang diperbolehkan adalah dia tetap min mauqifihi, dia tetap berada pada posisi sholatnya, dan apabila ada orang yang lewat baru dia cegah. Jangan sampai dia karena mungkin sedang emosi atau sedang kalut dan yang semisalnya, dia sholat menghadap sebuah sutra, kemudian ada bayang-bayang seakan-akan seorang yang akan lewat di hadapannya, memutus antara dia dengan sutrahnya, langsung dia mengarah kepada orang tersebut dan mendorongnya. Ini tidak diperkenankan. Jadi bagaimana caranya? Tetap dia berdiri pada tempat sholatnya yang disebutkan oleh Imam Al-Qadhi'iyat wa yuddahu min mauqifihi, dia tetap berdiri di mauqifnya, di tempat sholatnya, kemudian apabila ada yang lewat baru dia cegah. Kenapa? Li'anna mafsadatal mashi fi salatihi a'zamu min mururihi min ba'idin baina yadayhi. Karena ketika dia berjalan menuju orang tersebut, itu mafsadatnya jauh lebih parah, mafsadatnya jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan tetap dia berada pada posisinya dan akan mencegah orang tersebut ketika sudah sampai di dekatnya. Wa innama ubihalahu qadra ma tanaluhu yadahu min mauqifihi. Dan syariat mengizinkan dia, memberikan keringanan rukhsah padanya untuk mencegah orang tersebut dari tempat sholatnya, tidak didatangi ke arah dia berjalan. Walihada umira bil qurbi min sutratihi. Oleh karenanya syariat Islam, khususnya syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memerintahkan untuk seseorang itu sholat dengan mendekati ke arah sutrahnya. Jangan terlalu jauh dengan arah sutrahnya, dekat, agar bisa dia mencegah orang-orang yang akan lewat di hadapannya. Wa innama yarudduhu idza kana ba'idan minhu bil isyarah aw at-tasbih, atau mungkin apabila posisinya terlalu jauh, tidak bisa terlalu jauh dia dengan sutrahnya, tidak bisa dia halangi orang-orang yang sholat, maka cara yang kedua kata Imam Al-Qadhi'iyat alaihi rahmatullah, bisa dengan memberikan isyarah, melambaikan tangannya, artinya jangan kamu lewat di hadapanku, tentunya dengan tidak mengucapkan, hanya melambaikan tangan, atau dengan tasbih lafaz subhanallah, artinya menahan orang tersebut karena tidak mampu pakai tangan, masih agak ke depan dia. Jadi ada beberapa cara yang disebutkan oleh Imam Al-Qadhi'iyat alaihi rahmatullah. Cara yang pertama seperti yang sudah kita ketahui bersama, langsung cegah dengan tangan kita. Apabila tangan kita tidak sampai pada posisi orang tersebut karena satu dan lain hal, maka kita bisa memberikan isyarah atau bertasbih, mengucapkan subhanallah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qadhi'iyat alaihi rahmatullah. Ikhwati fillahi ra'akumullah, maka ini terkait dengan hukum seorang yang mencegah orang lain ketika akan memutus sholatnya ketika dia berhadapan dengan sutrah tersebut. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah terkait dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fal yuqatilhu. Telah kita singgung dari faedah yang disampaikan oleh Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah, bahwasanya makna dari fal yuqatilhu ay liyadfa'ahu daf'an syadidan, ketika dia benar-benar mencegah orang tersebut dengan sekuat tenaga, artinya mendorong. Jadi bukan makna al-qatil di sini diperangi sampai dibunuh, wal'iyadzu billah, bukan itu yang dimaksudkan. Bahkan adalah maksudnya mendorong dia dengan lebih kuat, mencegah dia dengan lebih kuat agar benar-benar orang tersebut yang sudah berkali-kali mencoba untuk menembus antara kitrah kita bisa melewati jalan atau jalur yang lainnya. Terkait dengan lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fal yuqatilhu, maka di sini disebutkan bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, menyebutkan bahwa ucapan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falyadfa'hu, sebelum masuk kepada falyuqatilhu, Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah sedikit membahas lafaz yang sebelumnya tadi falyadfa'hu. Ai, kata beliau, bil isyarah walatiful mana. Lafaz falyadfa'hu yang pertama itu maksudnya dengan isyarah, cukup kita menghalangi orang tersebut dengan isyarah tangan kita, walatiful mana, dan mencegah dia dengan cara yang halus. Ini tahapan pertama menurut penjelasan dari Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Jadi ketika ada orang yang akan melewati kita pada saat kita melakukan sholat, ini ada beberapa tahapan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tahapan yang pertama adalah bil isyarah, kata beliau, yaitu ucapan Nabi alaihi salatu wasallam falyadfa'hu. Beliau artikan, beliau terjemahkan dengan bil isyarah walatiful mana. Kita menghalanginya dengan cara yang lemah lembut. Kalau tidak mempan dengan cara yang pertama, dengan tahapan yang pertama ini, wa qauluhu, kata Imam Al-Qurtubi, adapun ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam falyuqatilhu, ai maksudnya adalah yazidu fi daf'ihi tsani ashaddu minal awwal. Yazidu fi daf'ihi tsani ashaddu minal awwal. Maka dia menambah kekuatannya untuk mencegah orang tersebut. Jadi pertama enggak mempan, orangnya masih balik lagi, ditambah lagi kekuatannya lebih daripada tahapan yang pertama. Itu ucapan Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Bahkan beliau mengatakan wa ajma'u, telah bersepakat para ulama, ala annahu la yulzimuhu an yuqatilahu bisilah. Perhatikan lafaz Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, imamun min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Apa kata beliau, wa ajma'u, bersepakat para ulama. Apa kesepakatan para ulama tersebut? Ala annahu la yulzimuhu, tidak diwajibkan, tidak diharuskan bagi dia. Karena kan Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis ini, ikhwati fillah yara'akumullah wa ya ayyuhat talabah hafizakumullah min kulli su'in wa makruh, membawa dengan lafaz perintah, fi'il amr, falyuqatilhu. Maka bunuhlah dia, perangilah dia, itu arti letter like-nya. Ternyata maknanya bukan seperti itu. Cara yang kedua, tahapan yang kedua, ketika kamu mencegah untuk yang kedua kalinya, lebih ditambah tenaganya. Bahkan para ulama bersepakat, la yulzimuhu an yuqatilahu bisila, tidak wajib, tidak harus bagi dia untuk memerangi orang tersebut dengan senjata. Artinya tidak harus dibunuh. Dan tidak wajib, tidak seperti apa yang difahami oleh sebahagian pihak ketika membaca hadis ini secara letter like. Sehingga sepakat para ulama, kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, bahwa perintah tersebut tidak menunjukkan keharusan atau kewajiban kita dalam tanda kutip memerangi atau membunuh orang yang ngeyel tadi. Apa alasannya? Kata Imam Qurtubi alaihi rahmatullah, li mukhalafati dhalika li qa'idatil iqbali ala salah wal ishtighali biha wal khushu'i fiha. Karena kalau kita mau menelaah lebih dalam hakikat dari kesempurnaan salat yang dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diajarkan oleh Islam, apa? Iqbal ala shalah, kita benar-benar serius dalam salat kita, ishtighal biha, kita sibuk dengan bacaan-bacaan salat kita, al khusyu' fiha, kita benar-benar khusyuk di dalam ibadah salat kita. Sementara kalau kita memahami hadis Nabi alaihi salatu wasallam falyuqatilhu, maka kita harus memerangi dia, kita harus membunuh dia, kita harus menjatuhkan dia. Itu semua menyelisihi apa-apa yang dituntut ketika seorang melakukan sholat. Menyelisihi apa-apa yang dituntut ketika seseorang melakukan sholat. Seorang dilakukan atau seorang dituntut untuk melakukan sholat dengan keadaan khusyuk. Sibuk membaca zikir, sibuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia serius, fokus, konsentrasi dalam sholatnya. Sementara kalau dia harus memerangi, kalau dia harus membunuh orang tadi, menurut pemahaman sebahagian mereka al-juhal, maka itu menyelisihi apa yang menjadi tujuan utama di dalam sholat seseorang. Ya qati fillah ya ra'akumullah. Kemudian lafaz yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebab kenapa kita harus mendorong orang tersebut dengan dorongan yang lebih kuat untuk yang kedua kalinya. Kita harus mencegah yang lebih serius untuk yang kedua kalinya, yakni pada tahapan yang kedua. Fa innama, kata Nabi alaihi salatu wassalam, huwa syaitanun. Hakikatnya orang tersebut adalah syaitan. Dalam lafaz ini, Al-Imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah memberikan faedah kepada kita. Kata beliau, jawazu hadhihi tasmiyah likulli man hawala qat'a amali khairi. Bolehnya untuk kita memberikan nama, memberikan sifat kepada seseorang dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai syaitan, bagi siapa saja yang berusaha untuk mencegah orang lain melakukan kebaikan. Ini orang sudah mau melakukan ibadah sholat dengan sempurna, tapi mungkin entah dia tidak senang atau tidak rela atau hasad dan yang semisalnya, ingin dia putus sholat tersebut, ingin dia putus amalan kebaikan tersebut. Maka orang yang semacam ini diperbolehkan dalam syariat untuk kita memberikan label kepada dia dengan syaitan. Dan bukan hanya sholat. Ada misalkan teman kita atau tetangga kita atau siapapun orang yang di luar sana menghalang-halangi kita untuk melakukan ibadah puasa, menghalang-halangi kita untuk melakukan sedekah, menghalang-halangi kita untuk melakukan birrul walidain, dan menghalangi-halangi kita dari sekian banyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innama huwa syaitanun, boleh untuk kita ucapkan bahwa mereka ini adalah syaitan. Kemudian kata beliau, au fataha baba syarrin. Atau mungkin model orang yang kedua, dia tidak membisikkan kepada kita. Dia tidak mencegah kita. Dia tidak menghalangi kita untuk melakukan amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebaikan. Tapi apa? Fataha lana. Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk wal'iyadu billah baba syarrin, untuk masuk ke pintu-pintu kejelekan, untuk terjerumus kepada waswasah dari syaitan, syahawat, syubuhat, dan yang semisalnya. Memang dia tidak menghalangi kita untuk berpuasa. Memang dia tidak mau memutus salat kita. Dia tidak menghalangi kita untuk bersedekah dan yang semisalnya dari amalan-amalan saleh. Tapi dia bawakan kepada kita sebuah pintu kejelekan yang dengan mudah kita mengaksesnya, yang dengan mudah kita melakukannya, wal'iyadzubillah. Wa anna hadzal isma la yakhtassu bisyaitanil jinni. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kemudian kata Imam An-Najmi alaihi rahmatullah, bahwasanya ungkapan syaitan ini hakikatnya tidak dikhususkan untuk syaitan dari kalangan jin. Dari kalangan manusia pun ada yang bisa disebut dengan syaitan. Nah, ini buktinya hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang hakikat orang yang lewat di hadapan kita kan manusia. Ketika kita sholat di hadapan sutrah kita, ada yang mau lewat, maksa lagi lewatnya, sudah dicegah berulang kali, dicegah berulang kali. Fa innama huwa syaitan, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah syaitan. Jadi syaitan ini bukan hanya untuk dari kalangan jin. Dari kalangan manusia pun bisa disebut sebagai syaitan, sebagaimana apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin ila akhiril ayah. Begitulah ketika kami menjadikan setiap para nabi itu pasti memiliki musuh, yang mana musuh-musuh mereka itu adalah dari kalangan syaitan manusia dan syaitan wal iyadz billah jin. Jadi ada yang nampak, ada pula yang tidak nampak. Ini terkait dengan lafaz dari lisan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, Ini yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mensifati orang yang membawa kejelekan, orang yang mencegah, berusaha menghalang-halangi orang lain dalam melakukan amalan-amalan soleh sebagai syaitan. Maka apakah kita berani mengambil sebuah kesimpulan bahwa kok kotor ya lisannya Nabi alaihi salatu wassalam? Masa manusia dibilang syaitan? Kok kasar ya lisan beliau sallallahu alaihi wasallam? Ada yang berani diantara kita berkesimpulan demikian? Mungkin di luar sana ada pihak-pihak yang mengklaim, wah hadis ini hadis yang dhaif, gak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan itu. Lisan yang dimiliki oleh beliau itu adalah lisan mulia, di bawah bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala, di bawah wahyu dari Allah jalla wa ala. Gak mungkin lisan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan manusia itu sebagai syaitan. Ya akhi, hadha hadith Bukhari Muslim muttafaq alaih, hadis yang telah disepakati oleh para ulama tentang kesahihannya, tentang keabsahannya. Hadis yang telah dijelaskan oleh para ulama al-muhadithun, kalau ada sebuah riwayat yang datang dalam sahih al-Bukhari saja, itu sudah jelas kesahihannya. Muslim saja, itu sudah jelas kesahihannya. Apalagi hadis ini, mereka berdua alaihi marahmatullah bersepakat. Bukhari mengeluarkan hadis ini, Muslim pun meriwayatkan hadis ini. Sama-sama meriwayatkan, sama-sama mengeluarkan. Enggak perlu lagi diragukan tentang kesahihannya. Bukan hadis yang dhaif. Jangan seenaknya Anda mendhaifkan sebuah hadis sesuai dengan pemahaman Anda. Mentang-mentang sebuah hadis tidak masuk dalam akal logika pikiran Anda, kemudian Anda mudah, oh hadis ini cacat, hadis ini bermasalah, oh hadis ini dhaif, oh hadis ini maudhu', oh hadis ini palsu. Ya akhi tamahal. Di sana ada para ulama al-muhaddithun yang telah meletakkan qawaid fil mustalah. Jangan seenaknya Anda mendhaifkan hadis. Kenapa? Enggak sesuai dengan zaman kita. Masa musik dibilang haram? Tuh hadisnya cacat itu. Hadisnya lemah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang menimbang bukan sebuah akal yang sehat dalam tanda kutip, tapi yang menimbang adalah hawa nafsu kebatilan, wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah yara'akumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah kita sepakati dan telah kita ketahui bersama, in huwa illa wahyu yuha, yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wasallam semata-mata wahyu dari Allah jalla wa ala, dan beliau alaihi salatu wasallam mengatakan fa innama huwa syaitan, orang itu syaitan. Apa bedanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mentahzir, yang memperingatkan umat ini dari kejelekan kaum khawarij dengan ucapan-ucapan yang dalam tanda kutip pedis, ucapan-ucapan yang sebahagian mereka menganggapnya kasar. Syarul qatla tatadimis sama. Mereka kaum khawarij adalah sejelek-jelek bangkai yang ada di bawah langit. Ini ucapan syarul qatla tatadimis sama. Hadisnya sahih. Bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Rijalul hadisnya bisa Anda pelajari wahai dai. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pula yang berucap dari lisannya yang mulia alaihi salatu wassalam, وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَى 73 فِرْقَ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. Ini ucapan Nabi SAW. Bahwasanya apa? Setaftariq, akan terpecah belah, هَذِهِ الْأُمَّةِ, umat ini, إِلَى 73 فِرْقَ, menjadi 73 golongan, كُلُّهَا فِي النَّارِ, kata beliau SAW. Semuanya di neraka. Kalau seperti ini sudah enak. Kita tinggal kita mengikuti apa yang ada di pada ada yang, apa yang ada pada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada pada hadis beliau alaihi salatu wasallam. Adapun pihak yang mengklaim bahwa hadis ini hadis yang lemah, hadis ini hadis yang dhaif, hanya satu yang bisa kita ucapkan kepada mereka-mereka ini, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang kalian jujur, silahkan. Buktikan secara ilmiah. Oh, dalam hadis ini adalah perawi yang namanya Fulan. Dia adalah seorang yang kazab. Dan yang lain, buktikan. Statement kalian, buktikan. statement Anda, buktikan kesimpulan yang Anda ambil, silahkan. Tapi kita meyakini bahwa hadis-hadis yang semisal ini, yang seakan-akan kalian ucapkan dan tidak kalian ingin terima, karena seakan-akan menunjukkan lafaz dalam tanda kutip kasar yang keluar dari lisan Nabi SAW, itu hakikatnya hanyalah hawa nafsu kalian yang telah dipengaruhi oleh waswasa syaitan. Maka jangan alergi dengan peringatan dari Nabi SAW. Jangan alergi dengan lafaz-lafaz yang seperti ini. Fa innama huwa syaitan. Ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ikhwati fillah yara'akumullah, di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan fa inna ma'ahul qarin, bahwasanya orang tersebut benar-benar bersama qarinnya. Benar-benar bersama qarinnya. Qarin itu apa? Syaitan. Yang senantiasa menjerumuskan seorang untuk melakukan kemaksiatan, yang senantiasa menjerumuskan seseorang untuk melakukan amalan-amalan taleh, wal'iyadzu billah, itu qarin. Dan setiap manusia pasti memiliki qarin. Hanya qarin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa ditundukkan oleh beliau, sangat bisa untuk mendorong Nabi, memotivasi Nabi alaihi salatu wassalam melakukan amalan-amalan soleh. Berbeda dengan qarin yang dimiliki oleh manusia selain beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka apa makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah memang orang tersebut adalah syaitan? Atau apa makna dari hadis ini? Lafaz ini secara khusus, fa innama huwa syaitanun, orang tersebut adalah syaitan, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath. Qauluhu, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, fa innama huwa syaitanun, sungguh dia adalah syaitan. Ini hukum loh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti Nabi alaihi salatu wassalam menghukumi, memberikan label, mengklaim bahwa orang tersebut adalah syaitan. Apa maknanya? Ay, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fa'alahu fi'luhu fi'lu syaitan. Fi'luhu fi'lu syaitan adalah perbuatannya sama dengan perbuatannya syaitan. Li'annahu aba illa tashwish 'alal musalli, karena dia tidak memiliki tujuan kecuali mengganggu orang yang sholat. Dan kita mengetahui ikhwati fillah yarhamakumullah bagaimana syaitan itu akan berusaha membujuk, membisikkan, mengeluarkan was-wasnya kepada orang yang sedang sholat. Bahkan mungkin ketika kita lupa melakukan sebuah perkara atau ingin mengucapkan sebuah perkara, ingin berbuat sesuatu, lupa kita, kita ingat itu semua di dalam sholat-sholat kita. Oh iya, tadi ini yang mau saya bincangkan kepada teman saya. Oh iya, ini tadi yang mau saya lakukan di rumah. Oh iya, oh iya. Di dalam sholat. Karena memang tugas syaitan itu mentashwish, memberikan gangguan demi gangguan bagi orang-orang yang sholat. Oleh karenanya, kekhusyuan di dalam sholat diberikan kemuliaan yang tinggi. Qada aflahal mu'minun. Karena sulit mendapatkannya. Syaitan akan terus berusaha. Dari kiri gak bisa, dari kanan-kanan gak bisa, dari depan-depan gak bisa, dari belakang-belakang gak bisa, dari atas-atas gak bisa, dari bawah. Terus gak akan berhenti syaitan. Khotifillah ya ra'akumullah. Ketika syaitan yang tidak nampak dari kalangan jin tadi, ternyata di sana ada syaitan dari kalangan manusia, seperti yang kita bawakan ayatnya. Fi'luhu fi'lu syaitan. Perbuatan dia, perbuatannya syaitan. Kenapa? Karena tidak ada tujuan dia, tidak ada target yang dia inginkan kecuali tashwish alal musalli. Ayo, apa sekarang tujuan dia berusaha berkali-kali melewati orang yang sedang sholat kecuali untuk mengganggu? Na'udzubillah min dzalik. Dilanjutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah, wa itlaqu syaitan 'alal marid minal insi sa'igun sya'i'. Dan ketika seorang manusia disifati sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sifati dalam hadis ini, dalam lafaz yang sahih ini, bahwa mereka adalah syaitan, ini adalah perkara yang sa'iq dan sya'i', perkara yang sangat wajar dan bisa dipertanggungjawabkan waqad ja'a fil Qur'an, bahkan datang yang seperti ini, yang semisal ini dari dalam Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, syayatinal insi wal jin. Ayat yang sudah kita bawakan tadi, tidaklah setiap nabi itu pasti akan ada musuh di tengah-tengah mereka. Dari kalangan apa musuhnya? Dari kalangan syaitan. Syaitannya dari kalangan apa? Syaitannya ada yang dari kalangan manusia, ada pula musuh syaitan. Ada pula musuh mereka para nabi dari kalangan syaitan jinni. Jadi para nabi itu memiliki tantangan yang luar biasa. Ada musuh yang berhadapan langsung dengan mereka. Ada musuh yang berhadapan langsung dengan mereka, yaitu syayatin al-ins. Ada pula musuh yang tidak berhadapan langsung dengan mereka, tidak terlihat, yaitu dari syayatin al-jin. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai penukilan dari ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar alaihi rahmatullah ta'ala. Ikhwati fillah yarakumullah, tersisa faedah yang akan kita bahas beberapa pada malam hari ini, dan biiznillah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini, hadis Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang disebutkan al-imam Ahmad ibn Yahya An-Najmi alaihi rahmatullah ketika beliau mensyarah hadis ini, bahwasanya awalan yu'khadhu min qawlihi idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas, al-hadith yu'khadhu minhu anna ad-daf'a la yajuzu illa idza shalla ila sutratin mu'tabaratin syar'an. Perhatikan faedah yang sangat berharga ini. Kata beliau, faedah yang pertama dari hadis ini bisa kita ambil sebuah faedah, sebuah pelajaran, bahwasanya ad-dafa, kita mencegah orang lain, itu pada hakikatnya tidak boleh. Hukum asalnya tidak boleh, kecuali apabila kita benar-benar sholat dengan memiliki sebuah sutrah. Kita sholat menghadap sebuah sutrah. Kita sebagai al-musalli memiliki sutrah. Dan bukan hanya sekedar sutrah, mu'tabarah syar'an. Ini yang harus antum garis bawahi, ayuhat talabah bil khusus. Karena biiznillahi ta'ala akan datang pembahasannya, sutrah yang mu'tabarah syar'an dan ghair mu'tabarah syar'an. Ada mungkin orang yang memasang sutrah, tapi ternyata enggak mu'tabar, enggak teranggap. Jadi enggak semua sutrah itu teranggap dalam syariat Islam. Semuanya diajarkan oleh Nabi SAW. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Enggak sembarangan. Ikhwati fillah, yara'akumullah. Apa kata beliau? Illa idza shalla ila sutratin mu'tabarah syar'an. Kalau sutrahnya mu'tabarah, sutrahnya memang teranggap sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, seorang musalli tersebut berhak untuk mencegah orang yang akan lewat di hadapannya. Tapi kalau seandainya dia tidak sholat di hadapan sutrah yang masyru', sutrah yang mu'tabarah, maka dia tidak berhak untuk mencegah orang yang lewat di hadapannya. Dia tidak berhak untuk mencegah orang yang lewat di hadapannya. Enggak berhak. Kenapa? Karena sutrahnya enggak mu'tabarah. Sutrahnya mungkin hanya surban. Sutrahnya mungkin hanya sejadah. Atau nanti akan kita bahas hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dijadikan pembahasan oleh para ulama, "Faman lam yajid falyakhuttu khattan." Kalau dia enggak punya sutrah, maka buatlah sebuah garis. Akan datang pembahasannya dan akan kita bahas pada waktunya biidznillah taala. Tapi faedah yang pertama ini menunjukkan kepada kita, enggak semua al-musalli, enggak semua orang yang salat berhak dan boleh untuk mencegah orang lain lewat di hadapannya. Kalau sholat Anda berada di hadapan sutrah, Anda boleh dan berhak untuk mencegah orang lain lewat di hadapan Anda. Tapi kalau Anda saja tidak sholat di hadapan sutrah, maka Anda tidak boleh untuk, tidak berhak untuk mencegah orang lain lewat di hadapan Anda. Waqad warada taqyidu jawaz ad-dafa' biwujudi sutrah min riwayat Sulaiman ibn al-Mughirah, dan datang pembahasan ini dari riwayat yang datang dari Sulaiman ibn al-Mughirah alaihi rahmatullah. Insyaallah taala terkait dengan pembahasan sutrah mu'tabarah dan sutrah ghairah mu'tabarah, apakah garis saja, sejadah saja, atau yang semisalnya saja cukup untuk dijadikan sutrah atau tidak cukup, biidznillah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum.